Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آله وعلى أصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan-kenikmatannya yang terus melimpah tercurah kepada kita semua, mulai dari nikmat yang terkait kesehatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak ada hamba yang kuasa untuk membilang dan menyebutnya satu persatu. Maupun nikmat yang terkait rohani mereka, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah hingga saat ini karuniakan kepada kita. Sehingga dengan berbagai kenikmatan tadi, Allah mudahkan langkah kita menuju masjid ini. Allah tundukkan hati kita untuk menjadi hamba yang taat, menjalankan perintah-Nya, yakni sholat berjamaah di masjid ini sebagai bentuk kepatuhan kita kepada perintah-Nya dan sebagai wujud syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita semua sudah berada di penghujung akhir tahun 1439 Hijriah. Dalam hitungan hari kita akan menjumpai tahun baru Hijriah. Maka melalui mimbar ini, kami ingatkan diri kami pribadi khususnya, umumnya kepada jamaah semua, janganlah kita berlebih-lebihan di dalam merayakan tahun baru yang datang kepada kita. Kita gunakan setiap pergantian tahun untuk menyadari bahwasanya berkurang satu tahun jatah kehidupan kita di muka bumi. Bagi seorang yang merasa umurnya berkurang, maka dia akan mengingat sejauh mana dia memanfaatkan nikmat umur yang telah Allah karuniakan kepadanya untuk meningkatkan kualitas takwanya dan untuk membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk berhasrat sejauh ini bagaimana kita memanfaatkan umur yang Allah karuniakan kepada kita. Apakah dari tahun-tahun kita adalah seorang hamba yang mengalami peningkatan ketakwaan, menjumpai lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan demi ketaatan dan jauh dari keburukan dan kemaksiatan? Kita gunakan di sisi lain dengan bergantinya tahun nanti. Saya ingatkan kepada saudara-saudaraku yang lainnya yang mereka mensikapi tahun baru Hijriah, bulan Muharram atau yang lebih dikenal oleh masyarakat di Jawa ini dengan bulan Suro, selalu dikaitkan dengan ini dan itu, bahaya ini dan itu, petaka ini dan itu, sebagai bulan yang keramat, bulan yang tidak baik untuk ini dan itu, kalau dilanggar akan terjadi bencana ini dan itu. Maka saya ingatkan, yang demikian ini adalah tidak benar. Mensikapi musibah yang menimpa manusia bukan karena hari jelek, bukan karena bulan jelek, namun sungguhnya musibah dari kacamata seorang muslim adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini, juga azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang durhaka kepada-Nya. Bukan terkait karena bulan jelek, bukan terkait karena hari jelek, namun itu semua dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّفْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami Allah akan menguji kalian, wahai manusia. Semua manusia Allah akan uji dengan sedikit rasa takut yang kecemasan, menyemaskan ini dan itu. Dan Allah uji Subhanahu wa Ta'ala yang dengan ayat yang para ulama ahli tafsir menafsirkan penyakit busung lapar, yang Allah uji manusia dengan suatu penyakit yang diberitanya, yang menjadi wabah di daerahnya, yang dengannya manusia cemas dengan penyakit tersebut, tertular penyakit tersebut. Allah uji kita dengan itu semua, dan Allah uji dengan kekurangan dari harta benda yang musim pasti, krisis ekonomi dan yang lainnya yang terkait dengan materi. Wal-anfus, dan Allah uji dengan berkurangnya jiwa, meninggalnya saudara-saudara kita, meninggalnya tetangga kita, meninggalnya orang-orang yang dekat kepada kita, orang-orang yang kita sayang dan kita cinta, dari bapak kita, ibu kita. Allah uji dengan itu semua manusia. Dan juga Allah uji dengan berkurangnya buah-buahan yang gambarannya adalah gagal panen karena hama, karena bencana, dan karena sebab-sebab yang lainnya. Dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah timpakan sekaligus ketika Allah mengingatkan umat ini dengan musibah bencana. Masih dekat dalam ingatan kita, masih cemas warga Lombok dengan bencana. Maka ketika Allah menimpakan bencana karena hendak menguji umatnya, maka semua ujian tadi terjadi satu saat. Cemas akan bencana susulan, dengan tidur di luar rumah, bercampur satu sama lain tempat yang tidak layak, mewabahlah penyakit, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Mulai di sana diuji dengan kekurangan materi, harta tertimbun reruntuhan bangunan. Kemudian korban bencana meninggal. Kemudian tidak ada lagi hasil panen yang rusak dengan bencana. Allah uji dengan itu semua. Dan Allah menyatakan, walanabluwannakum, sungguh aku akan uji kalian. Maka sungguhnya kita mensikapi adanya bencana, adanya petaka, bukan karena hari buruk, hari jelek, bulan jelek, namun kita sikapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya kita bersiap bersikap untuk lulus dari ujian tersebut. Kita merasakan kecemasan. Kita mengalami beberapa pun sakit bahkan menderita penyakit. Kita pula mengalami berkurangnya ekonomi kita, meninggalnya saudara-saudara kita dan orang-orang yang kita cinta, berkurangnya hasil panen kita. Semuanya kita alami. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan Allah akan menguji dengan apa itu semua tadi, Allah katakan wa basyir shabirin. Maka sesungguhnya ujian-ujian tadi sekaligus kabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Dengan ujian itu dia bersabar, tidak mulai melakukan bersumpah serapah memaki, tidak melakukan perbuatan yang emosi, merobek-robek baju, mengukur-ukur wajah, membentur kepala. Namun orang yang bersabar adalah apa yang Allah firmankan di ayat berikutnya: Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang ketika musibah menimpa mereka dengan izin Allah, mereka menyadari hakikat ujian tersebut, mereka paham akan ujian tersebut, dan mereka katakan sungguh nyata ini punyanya Allah. Harta yang kami miliki, kendaraan yang kami tunggangi, rumah yang kami tempati, bahkan nyawa yang ada pada diri ini adalah milik Allah, dan ketika Allah mengambilnya tidak ada yang bisa menghalanginya. Saat Allah berkehendak memanggilnya, semua itu bisa habis dalam hitungan menit dengan satu bencana, goyang bumi, satuan ombak atau terpaan angin puting beliung. Ketika Allah mengundang itu hilang dari kita, maka hilang, tidak menunggu selama bagaimana kita kembali mengumpulkan harta untuk menerima. Maka Allah kami sabar, semuanya diambil Allah, semuanya Allah kembali hilang dari dekat kita dan kepemilikan kita. Dan diajarkan memang kepada Allah, kita akan kembali mempertanggungjawabkan pola tingkah kita ketika di dunia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bukan tanpa sebab Allah Subhanahu wa taala menempatkan petaka dan bencana. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita tentang kenapa Allah menempatkan musibah. Allah berfirman di dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu'an kathir." Apa saja yang menimpa kalian dari musibah apapun wujudnya, maka penyebabnya adalah perbuatan dosa kalian wahai manusia. Dan Allah sudah banyakkan kebanyakan dan maafkan kebanyakan dari dosa-dosa manusia. Kalau manusia banyak dosa di setiap dosa yang diadab, maka tidak ada detik kecuali di sana ada karena manusia berbuat dosa di setiap nafasnya. Maka Allah maafkan banyak sekali. Namun kalau hamba itu sudah keterlaluan, maka Allah timpakan musibah sebagai azab kepada mereka yang keterlaluan, sebagai peringatan kepada mereka yang lalai, sebagai tuntutan untuk sabar menghadapi cobaan dan musibah tersebut bagi orang-orang yang akan Allah beri keuntungan dengan musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa sebab meninggalkan musibah kepada kita. maka koreksi diri kita. Sejauh mana kita menjadi hamba Allah yang baik? Hamba Allah yang Allah ridai, bukan hamba Allah yang dengan ucapan dan perbuatan Allah murkai. Dan Allah tidak boleh, tidak berbuat aniaya kepada para hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man kunna muhdithil qura illa wa rahmuha dhalimu." Kami tidak akan membinasakan suatu negeri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kalau penduduk negeri tersebut zalim, saling mendzalimi satu sama lain. Bukan pemerintah yang mendzalimi rakyatnya, tapi rakyat membolehi pemerintah. Rakyat membolehi sesamanya. Yang jelas kedoliman marah di mana-mana. Maka itu yang menyebabkan Allah menimpakan azab berupa kehancuran terhadap negeri tersebut, terhadap kota tersebut, terhadap tempat tersebut. Agar supaya orang-orang yang lalai kembali bertobat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya orang-orang yang beriman bersabar dengan musibah tersebut hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang besar atas kesabarannya, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Law ana ahlul qura aman wa ta'aw la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh walaupun kadabu fa'adnahu bima kanu yaksibu." Andai saja penduduk suatu negeri itu adalah penduduk yang beriman lagi bertakwa kepada Allah, maka hari-hari mereka akan kami bukakan barakah yang turun dari langit dan muncul dari bumi. Akan tetapi mereka penduduk yang mendustakan syariat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami pun timpakan siksa kepada mereka atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Maka hadirin jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika di bagian timur sana, di Lombok sana, terjadi bencana. Bencana itu menjadikan kita mendoakan agar supaya saudara-saudara kita di sana sabar atas apa yang Allah timpakan kepadanya, dan sabar menunggu hikmah Allah dibalik itu semua, dan menjadikan mereka berbenah diri untuk lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga menjadikan peringatan bagi kita semua, Allah timpakan musibah karena sebab dosa umat ini. Maka kalau kita tidak mengkoreksi diri, bertobat atas dosa-dosa kita, atas kemaksiatan kita, wajah dibilang indah, apa yang Allah akan ingatkan kita setelah kita diingatkan dengan tetangga kita yang terkena musibah, kita tidak berbenah, kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita. Maka semoga apa yang Allah timpakan kepada saudara kita, semoga Allah karuniakan kesabaran dan pahala atas kesabaran mereka, dan momen itu dijadikan bagi kita untuk kita memperbaiki diri-diri kita, menjadi orang-orang yang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintah-Nya dan takut berbuat dosa, takut kepada azab di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada diri-diri kita hati yang peka terhadap peringatan-peringatan Allah, hati yang peduli untuk mempelajari agama Allah, sehingga kita mengetahui agama ini, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangan, hingga Allah meridai kita, meridai bangsa kita ini, dan akhirnya memberikan rahmatnya dan barokahnya kepada kita dan negeri yang kita cintai ini. Aqulu qawli ma astaghfirullahi li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, saya akan bawakan sebuah hadis tentang hikmah dari musibah yang menimpa seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah, sebagaimana saya sebut di depan, adalah dalam rangka mengazab orang-orang yang tidak bisa diperingatkan. Namun juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang sedang lalai untuk bangun dari kelalaian, dan juga sebagai ujian bagi orang-orang yang bersabar. Bahkan Allah katakan wabashir sabirin, sebagai kata gembira bagi orang-orang yang bersabar. Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dan yang lain, beliau mengatakan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala husmin wala hada wala ghamin hatta sawta yusatuha illa kafarallahu biha min khotayahu. Tidaklah musibah yang menimpa seorang muslim dari kekayaan, dari penyakit, dari kesedihan, kekhawatiran, dari keraguan, kejahatan manusia, dan dari kesempitan hidupnya, melainkan datang dari duri yang menusuk tubuhnya, kakinya, atau tangannya, melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosa mereka dengan sebab musibah yang menimpa. Maka kita berharap apa yang menimpa saudara-saudara kita di lombok sebagai penggugur dosa mereka. Dengan kesabaran mereka semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita demikian pula mensikapi penyakit yang sedang kita terima, kesulitan yang sedang melilit kita, dengan kesabaran dan khusyuk kepada Allah. Allah tidak menyiksa kita, bahkan Allah memberikan sebab apa yang saat ini sedang menimpa kita adalah penggugur dosa-dosa kita. Maka hendaknya kita mempertebal kesabaran dan benar-benar menjadikan setiap peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai peringatan yang bermanfaat untuk kita berbenah menjadi hamba yang lebih baik dari hari ke hari. Wallahu ta'ala bangsawab. Pada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kirim salamnya, ucapan yang kurang tepat tentunya dari saya pribadi karena keterbatasan ilmu, kejahilan, dan kelalaian yang diwaswaskan syaitan kepada saya. Maka saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengampuninya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma fir lana wa li walidayna wa hurma kama rabbayana shighara. Allahumma as'aluka min imanil muslimin wa min wulati umurihim salahu tariq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قام الصلاة قد قام الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.